إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات، sidang عيد الفطر yang berbahagia. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadhan. Dan kita bisa bertemu dengan hari yang besar, hari Idul Fitri, hari berbahagia seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Walaupun kita dari sisi lain sedih, kehilangan bulan yang penuh berkah, kehilangan bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimudahkan di sana ibadah, bulan yang diikat dan dibelenggu setan-setan yang jahat, bulan yang sungguh kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk bertemu bulan Ramadhan di tahun mendatang. Dan kita berharap agar Allah menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadhan. Siyamana wa qiyamana wa ibadatana wa sadaqatana. Wa Allah ta'ala an yataqabbal minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita ibadah kita dan kalian. Amin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah dengan bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala menempa kita, mendidik kita, membimbing kita untuk menjadi orang yang takwa. Karena Allah sendiri berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang muttaqin. Wa inna allaha ma'al muttaqin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Juga dengan bulan Ramadhan, dengan puasa, dengan qiyamul lail, kita juga dididik oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar-benar mentaati perintah Allah, dan sabar tidak melanggar dan tidak berani melanggar perintah Allah sampai berbuka puasa. Kita menahan dari rasa lapar dan haus, kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, karena Allah, tidak karena siapapun. Siapapun bisa untuk membatalkan di kamarnya sendiri kalau dia mau. tetapi kaum muslimin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Maka mereka karena Allah menahan rasa laparnya, karena Allah menahan rasa hausnya, dan sabar sampai terbenam matahari. Demikian pula setelah kita keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi sabirin, orang-orang yang sabar dalam keadaan dia tidak berani melanggar yang haram, memakan yang haram, meminum yang haram, berbuat yang haram, sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini adalah buah dari puasa di bulan Ramadan. Demikian pula puasa bulan Ramadan mendidik kita untuk bersifat karam, bersifat memberi, dermawan, karena kita merasakan betapa laparnya para fuqara, betapa laparnya, betapa hausnya mereka, orang-orang miskin, yang kita hanya 12 jam kita merasakan bagaimana lapar dan hausnya, sedangkan mereka kadang sehari penuh mereka tidak makan dan tidak minum. Kadang-kadang mereka kelaparan, kadang-kadang mereka kehausan. Oh muslimin yang saya hormati, maka kita semestinya terdidik menjadi orang yang karam, yang mau membantu, mau memberi, mau memberikan sedikit kelebihan kita kepada fuqara wal masakin, dan juga terdidik agar kita memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmat kepada fuqara, kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini yang saya sebut dengan benteng, benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat, karena Allah Rasulullah SAW menyatakan as-sawmu junnah, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng perisai. Kaum muslimin yang saya hormati, tidak akan bisa sekian banyak kelompok-kelompok sesat yang akan menyesatkan kaum muslimin, karena kaum muslimin memiliki benteng ketakwaan, dan tidak akan mungkin mereka para ahlu syahwat menawarkan kepada kita berbagai macam syahwat, karena kita memiliki benteng kesabaran. Dan tidak mungkin mereka bisa menyeret kita untuk memusuhi orang-orang kaya dengan dengki, hasad, karena kita memiliki sifat karam, dan kita memiliki sifat rahmat, dan kita dalam keadaan tahu orang kaya itu akan membantu kita, akan memberikan pada kita sedekahnya, akan memberikan kepada kita pertolongan dan bantuan, sehingga fuqara tidak memiliki dendam. Walaupun komunis PKI mereka memanas-manasi fuqara, memanas-manasi orang-orang miskin untuk benci pada orang kaya. Mereka mengangkat dan memuji-muji para proletar. Proletar ini adalah mereka-mereka yang fuqara, para tukang-tukang, para buruh-buruh atau para tani. Dan mereka dikatakan kalian dibolimi oleh orang-orang kaya, kalian miskin, karena mereka yang membawa semua harta, karena mereka yang mengalahkan kalian, menindas kalian, menginjak kalian. Dan teruslah, terus demikian mereka para PKI, komunis dalam bentuk yang berbagai macam bentuk, selalu memanas-manasi para fuqara. Tetapi dengan benteng ini tadi, kalau orang kaya itu dermawan, kalau orang-orang yang lebih memberikan zakatnya, kalau orang-orang yang dalam keadaan cukup mau membantu para fuqara dan miskin, maka niscaya mereka enggak akan terbakar, enggak akan termakan dengan provokasi komunis. Kaum muslimin yang saya hormati, akhir-akhir ini gerakan-gerakan komunis terlihat sangat jelas, sangat gamblang. Mereka memiliki prinsip-prinsip dan ideologi yang bertentangan dengan semua yang kita sebutkan. Kita terdidik dengan ketakwaan, mereka terdidik dengan kekafiran dan ateisme. Kita terdidik untuk sabar, mereka terdidik untuk kejam dan tidak sabar. Mereka memberontak pada tahun 65, mereka memberontak pada tahun 43, mereka memberontak sebelum itu, dan mereka membunuh kaum muslimin tidak sedikit. Khonidina azakumullah, kaum muslimin yang fahramati. Dibantai mereka, dibunuh mereka, ditumpahkan darahnya, bahkan di antara mereka disembelih oleh mereka di hadapan umum di lapangan, oleh mereka kaum komunis PKI. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ajaran kejam PKI, ajaran kejam komunisme. Adapun kaum muslimin diajarkan untuk sabar, sabar kepada penguasanya, sabar atas kekurangan-kekurangan, sabar atas berbagai macam kesalahan yang bisa terjadi pada siapa saja. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula yang keempat, ar-rifqu, kasih sayang kepada fuqara, kasih sayang pada orang-orang miskin. Kasih sayang yang ada pada orang-orang beriman sangat hakiki, yang benar-benar rahmat dan kasih sayang. Membantu mereka, menghidupi mereka, memberikan pada mereka kemudahan-kemudahan. Adapun komunis, PKI, mereka dalam keadaan menampilkan dirinya penyayang pada fuqara. Kami membela fuqara. Kami membela orang-orang miskin. Kami membela orang-orang lemah, para buruh dan tani. Dan mereka berikan lambangnya, lambang palu dan arif. Palu lambang buruh, arif lambang para petani. Kata mereka, kami pembela buruh dan petani. Kadzabun asyir. Mereka pendusta lagi jahat. Mereka ingin mengeksploitasi para fuqara. Mengeksploitasi adalah memanfaatkan mereka sebagai tangga untuk naik sebagai pemimpin. Memanfaatkan mereka untuk memeras mereka menjadi sapi-sapi yang dimanfaatkan keuntungannya oleh mereka. Apa jadinya kalau sebuah negara komunis berdiri di negeri yang tercinta ini? Yang terjadi bukan para fuqara miskin kemudian mereka berbahagia. Tidak sama sekali. Tetapi mereka dipaksa untuk kerja. Dipaksa untuk beramal, dipaksa untuk bertani, keuntungannya untuk negara. Keuntungannya lebih tepatnya untuk partai mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka mengenalkan dirinya, kami pekerja-pekerja partai. Ikhwan ibn a'azakumullah, beda dengan istilah-istilah mereka kaum muslimin, bahwa kami khadimul haramain, kami khadimul ra'iyah, kami pelayan masyarakat. Kalau minalazakumullah, ini istilahnya kaum muslimin di negeri kita ini, juga ditulis di kantor-kantor kepolisian kita, melayani masyarakat, pelayan masyarakat. Sedangkan mereka pekerja partai. Mereka ingin kerjaannya hanya untuk partainya, membesarkan partainya, dan ini hizbiyah. Tidak ada hizbiyah yang lebih mengerikan dari hizbiyahnya komunis. Tidak ada hizbiyah yang lebih parah dari hizbiyahnya mereka. Tidak ada lagi nanti siapapun yang bisa bicara kecuali Partai Komunis Indonesia. Qulillahazakumullah, enggak ada lagi yang bisa berperan kecuali Partai Komunis Indonesia. Enggak akan ada lagi yang bisa mengusulkan usulan apapun kecuali mereka. Siapa yang menentang dibantai, siapa yang menentang dibunuh, sebagaimana apa yang pernah terjadi di negeri-negeri yang lain, apakah di Soviet ataupun di China, yang terjadi pembantaian. Kaum muslimin yang terhormati, dalam Islam, dalam puasa Ramadan kita dididik untuk karam, untuk dermawan, mudah memberi. Sedangkan mereka sebaliknya, mereka mengajarkan untuk bakhil, pelit, dan mereka berkata hancurkan setan-setan desa, dan itu tertulis dalam sejarah. Mereka menyatakan pada buruh dan para petani, hendaklah kalian mengusir, menghabisi mereka-mereka para setan-setan desa. Siapa yang dimaksud setan desa? Ada 5 setan desa yang mereka sebut. Di antaranya kata mereka lintah darat. Tentunya mereka memang lintah darat yang tidak pantas kita puji. Mereka adalah penjahat. Tetapi apakah layak dibunuh? Yang kedua kata mereka para pemodal, orang-orang kaya yang memberikan modal pada mereka, jangan diurus. Maka tanah mereka dirampas, milik mereka dirampas oleh para buruh dan tani. Demikian pula yang sejenisnya, tuan-tuan tanah, kata mereka, habisi mereka, bahwa ini punya kita, tanah milik kita. Maka tanah mereka dirampas dengan zalim. Itu ajaran komunis. Apakah pantas ajaran seperti itu untuk bangkit kembali di Indonesia? Kalla wallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak mungkin dan tidak akan bisa selama kaum muslimin memiliki benteng-benteng tadi, benteng ketakwaan, benteng kesabaran, benteng kedermawanan, dan benteng kasih sayang. Dan itu semua buah dari Ramadan demi Ramadan, buah dari puasa kita selama bulan Ramadan. Walhamdulillah rabbil alamin. Khamilina azakum, masih ada 2 lagi yang mereka anggap sebagai setan-setan desa yang harus dihabisi, yang harus dibantai, yaitu petugas zakat dan pemungut pajak. Astagfirullah. Pemungut zakat dianggap setan desa. Pemungut pajak juga dianggap setan desa yang harus dibunuh. Dan itu tertulis dengan terang-terangan oleh mereka sendiri. Bahwa ini adalah para pengacau. Itu adalah para penindas kita. Wahai guru dan tani. Kau muslim yang saya hormati. Apakah setelah itu kemudian mereka mengatakan kita harus minta maaf? Apakah setelah itu semua mereka mengatakan penguasa harus minta maaf? Wallahi mereka adalah orang yang tidak punya muka. Mereka adalah orang-orang yang tebal muka. Mereka penjahatnya. Mereka pembantainya. Mereka pemberontak. Mereka dalam keadaan na'udzubillah. Kejahatannya tak terhitung jumlahnya. Kemudian menuntut penguasa untuk meminta maaf. Walhamdulillah. Penguasa dengan tegas menyatakan tidak akan minta maaf. Tidak akan minta maaf pada mereka. Mereka yang semestinya minta maaf pada seluruh kaum muslimin. Yang pernah membantai tokoh-tokoh agama. Kiai-kiai, ustaz-ustaz. Dari berbagai macam organisasi-organisasi Islam. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka ingin bangkit kembali. Tetapi mereka sangat hati-hati. Mereka ingin kembali tetapi mereka beranjak sedikit demi sedikit. Pertama mereka menyatakan HAM, hak asasi manusia. Mau berkeyakinan dengan keyakinan apapun. Mau berideologi dengan ideologi apapun. Dan anehnya, mereka ini orang-orang yang mengibarkan bendera HAM. Langsung menyambutnya, betul. Silahkan, kalian mau berideologi dengan ideologi Marxis, Komunis, Leninisme, atau apapun. Silahkan. Karena itu adalah hak asasi manusia. Kalau diiyakan bahwa itu adalah hak asasi manusia, akan meningkat pada berikutnya. Kalau begitu, kalian yang tidak sepakat dengan kami, hormati pendapat kami. Yang kedua, mereka ingin agar mereka diberi toleransi. Tidak apa-apa, ini kan hak kami. Dan mereka coba-coba. Mereka ucapkan pendapatnya. Mereka sebutkan ideologinya. Bagaimana reaksi kaum muslimin? Eski, mereka ingetes keadaan kaum muslimin hari ini. Kalau kaum muslimin diam saja tidur, maka misalnya mereka akan semakin berani, semakin berani. Pernahkah kita mendengar dulu ada yang berani nginjak Quran terang-terangan? Kemudian mereka masukkan ke YouTube. Apakah dulu pernah ada mereka yang terang-terangan menyatakan anjingu akbar? Pernahkah kita mendengar yang kayak gitu dulu-dulunya? Tidak. Ketika kaum muslimin, ketika para kiai, ketika para ustaz, ketika para ulama tegas berbicara, maka mereka tidak berani. Tetapi ketika mulai menurun-menurun dengan berbagai macam pemikiran sesat liberalisme, Islam liberal, Islam bebas, Islam dengan akal, Islam bikin sendiri dengan otak-atik-atik mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, akhirnya masyarakat mulai menurun akidahnya, menurun keyakinannya, maka mulai mereka semakin berani. Keanehan-keanehan terjadi. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Astagfirullah. Betapa beraninya mereka, padahal kampusnya kampus Islam. Dikenal universitasnya universitas Islam, tertulis dengan kalimat selamat datang di kampus tak bertuhan. Apakah itu bukan cikal bakal PKI? Masih lagi mereka berani berbicara. Tokoh-tokoh mereka, dosen-dosen mereka, seperti Ade Fernando, menyatakan sungguh hadis-hadis Rasulullah itu menggelikan. Hadis Rasulullah dibilang menggelikan. Wallah, ini khalilina azakumullah adalah pemikiran-pemikiran ateisme, komunisme, pemikiran kalau mereka itu anti agama, anti Tuhan, dan itu kuno. Dulu PKI pernah berbuat seperti itu, dan alhamdulillah selesai, diselesaikan oleh angkatan darat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Mereka memiliki underbound PKI yang namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Apakah mereka menampilkan wayang orang, wayang kulit, ataupun sandiwara, ataupun apalagi yang mereka bikin? Apa temanya? Kaum muslimin yang saya hormati, temanya matine Gusti Allah. Astagfirullah. Astagfirullah, kafir. Orang-orang ateis menyatakan matinya Gusti Allah dibikin sandiwara, ditonton oleh ummah. Di tempat lain, pembikin acara yang semirip dengan itu. Lekra, lembaga kesenian rakyat. Organisasi under bawahnya PKI. Kemudian membikin acara yang sama dengan judul yang berbeda. Gusti Allah jadi nganten. Gusti Allah jadi pengantin. Astagfirullah. Melecehkan, mentertawakan, mencemoohkan agama dan ketuhanan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian mereka akan coba-coba lagi dengan sistem komunis pada ekonomi. Mereka akan berikan usulan-usulan. Karena sudah mulai masuk anak-anak PKI. Kader-kader PKI yang menulis dengan bangga satu buku. Bahwasanya aku bangga menjadi anak PKI. Namanya diakhiri dengan proletariati. Yang terang-terangan kalau mereka pro-komunis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membungkam mulut-mulut mereka dan menghentikan gerakan-gerakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam pertolongan kepada kaum muslimin agar tidak terjadi lagi pembantaian dan penyesatan yang dilakukan oleh komunis. Kaum muslimin yang saya hormati, usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Fitri yang berbahagia, agar kita membentengi diri dari komunisme, dari leninisme atau marxisme, dan khususnya dari akhlak mereka. Karena saya husnudzan, tidak mungkin kita akan segitu saja menerima ateisme. Kita tidak akan mudah menerima pemikiran mereka. Kita akan menolak mentah-mentah. Tetapi mereka tidak akan mengajak langsung kepada kekafiran. Mereka akan ajak kepada berbagai macam sifat-sifat mereka agar kalian seperti mereka. Di antaranya adalah pemikiran istihza tadi, memperolok-olokkan agama, menjadikan bahan tertawaan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini tegas menyatakan bahwa orang-orang tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi kafir keluar dari Islam. Dia harus bertaubat, mengucapkan la ilaha illallah dan menghentikan perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab. Bukan hanya dalam satu ayat, sekian banyak ayat. Dalam surat Al-An'am, dalam surat Hud, dalam surat Hijr, dalam surat An-Nahl, dalam surat Al-Anbiya. Semuanya Allah katakan dengan kalimat yang hampir sama. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ. Akan menimpa mereka apa yang mereka perolok-olokkan. Akan menimpa mereka apa yang mereka dulu mentertawakan. Seperti diantara mereka yang mentertawakan tentang ancaman azab bagi mereka. Kelompok LGBT atau LGBT. Mereka menyatakan mana Allah akan mengazab. Oh, banyak mereka-mereka lesbianisme. Ada di antara mereka gay. Ada di antara mereka. Kok gak turun azab? Menantang azab seperti umat-umat terdahulu. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ. Akan menimpa mereka apa yang mereka perolok-olokkan. Kaum muslimin yang saya hormati. Juga di antara pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran komunisme atau akhlak komunis adalah mereka berupaya untuk mengadu domba. Jangan kita meniru akhlak mereka dan jangan kita termakan mereka. Kaum muslimin satu ummah, kaum muslimin bersaudara, kaum muslimin walaupun mungkin berbeda dalam sekian masalah, selama mereka masih muslim tidak halal darahnya. Walaupun mungkin kita membantah mereka, mereka membantah kita, tapi untuk saling bunuh tidak. Untuk saling menumpahkan darah, kalla la yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka adalah kelompok atau orang-orang komunis yang mereka memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Walid ibn Mughirah. Ketika Allah mengecam dia dalam surat Al-Qalam, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il mukaddibin. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin." هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Katalah jangan taati para pendusta, jangan turuti para halafin mahin, pendusta, tukang sumpah, dan kemudian ditambah lagi mahin, terhina, rendah, yaitu orang yang mana'inil khairi mu'tadin azim, yang hammazin masya'in binamin, tukang celak, mencela agama, mencela muslimin, mencela kajian-kajian, mereka sengaja-sengaja dengan motor-motor mereka, geng motor mereka, mendatangi masjid yang sedang mengadakan salat tarawih. Dan mereka keraskan motor-motor mereka di Solo. Dan mereka bawa pelacur-pelacur dengan pakaian yang seronok. Dan itu terjadi di tahun-tahun lalu, di bulan Ramadan. Qunibina'azakumullah. Hammazin. Masya'in binamin. Saya yakin di antara mereka, atau provokatornya adalah PKI. Yang ingin memperolok-olok agama. Mengejek ibadah. Mengejek kaum muslimin. Kaum muslimin yang terhormati. Kemudian Allah katakan, Hammazin. Pencela. Mana. Atau masya'in binamin, yang berjalan dengan namimah, mengadu domba ini dengan itu, itu dengan ini. Mana'inil khair, menghalangi kebaikan. Bakhil, tidak mau memberi. Itu sifat mereka yang berikutnya. Mu'tadin azim, melampaui batas, pendosa. Qunibina'azakumullah. Utul, ba'da zalika zanim. Utul kasar, kejam, itu juga ada pada sifat mereka. Yang terakhir tinggal satu dari 10 sifat mereka, yaitu zanim, tidak jelas turunannya, anak siapa. Adapun Walid bin Mughirah ketika mendengar ayat ini, dia datangi ibunya dengan pedang yang terhunus, dan dia ancam ibunya, sungguh Muhammad telah mensifati aku dengan 10 sifat dan semuanya memang ada padaku. Ini bakilnya, kejamnya, kasarnya, tukang celah, membuat fitnah, memprovokasi, semuanya ada. Kecuali satu. Zanim, tidak jelas turunannya. Aku katakan pada engkau, wahai ibuku. Lau fadat sini, wa illa baratu ilukasi. Jujurlah kepadaku. Kalau enggak, akan aku penggal lehermu, wahai ibuku. Kata ibunya, naam. Memang bapakmu adalah orang yang tidak bisa untuk membuahi istrinya. Maka aku sengaja menyerahkan diriku kepada penggembala. Dan aku tidak tahu siapa dia. Agar suamiku memiliki keturunan. Dan agar hartanya tidak terlempar pada orang lain. Maka dia menyatakan benar. Rasulullah. Tapi apakah masih Islam? Kala. Demi Allah dia tidak masih Islam. Padahal dia katakan bahwa dari 9 ini, dari 10 ini semuanya benar. Aku memang kejam pada dia, dan aku memang mengejeknya, aku mencerca, aku menyebarkan namimah, adu domba. Tapi yang ini, apa benar aku tidak jelas keturunannya? Ternyata ketika ditanyakan, benar, kata ibunya. Tinggal tanya mereka kaum PKI, siapa ibu-ibu mereka dan siapa bapak-bapak mereka. Jangan-jangan juga tidak jelas. Mengapa? Karena mereka punya keyakinan harta milik bersama dan perempuan istri milik bersama. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahi, wallahi. Mereka yang ekstrim sampai menyatakan bahwa tidak berhak seorang memiliki apapun. Semua milik bersama. Maka istri-istri mereka milik bersama. Maka sungguh lengkaplah sifat tadi dengan zanim. Ikhwanibidina azakumullah. Kumuslimin yang terhormati. Yang namanya pengkhianat, yang namanya orang yang berkhianat adalah orang yang dalam keadaan memprovokasi orang lain untuk memusuhi saudaranya sendiri. Khalifuddin A'azakum, kita sekarang tidak berbicara tentang mereka yang sudah jelas-jelas komunis kafir. Kita berbicara tentang sebagian kaum muslimin, sebagian kecil yang dalam keadaan luarnya hijau, dalamnya merah. Seperti buah semangka. Luarnya hijau, terlihat keislamannya. Ternyata dalamnya merah komunis. Qunibina'azakumullah. Sehingga sholat. Sepertinya ikut sholat. puasa seperti ikut puasa. Tetapi sinisnya kepada agama ini, sinisnya kepada kaum muslimin sangat terlihat. Qanibina azakumullah, maka mereka ini adalah pengkhianat kaum muslimin. Dia dalam keadaan di tengah-tengah kaum muslimin tapi membela PKI. Di tengah-tengah kaum muslimin tapi membela komunis. Di tengah-tengah kaum muslimin tapi berkhianat. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihain faqanatahuma." Di antara contoh orang-orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dua-duanya di bawah hamba kami yang saleh, kata Allah. Fakhanatahuma. Tapi sayang, dia berkhianat, keduanya berkhianat pada suami-suaminya. Khalifatina azak, memperhatikan kaum muslimat, para akhawat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakhanatahuma. Keduanya mengkhianati suaminya. Di dalam tafsirnya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud berkhianat bukan berzina. Yang dimaksud berkhianat bukan selingkuh, tetapi yang satu istrinya Nabi Nuh alaihi salam menghabarkan kepada manusia bahwa suaminya gila. Memprovokasi masyarakat untuk memusuhi suaminya dengan menyatakan gila, dengan menyatakan begini dan begitu. Itu pengkhianatannya. Yang kedua, istri Nabi Lut alaihi salam menghabarkan kepada masyarakatnya, yang dia tahu masyarakatnya adalah gaib. Dibisikkan pada mereka, dihabarkan pada mereka bahwa dia punya tamu-tamu yang ganteng. Khianat kepada suaminya sendiri. Khianat kepada seorang nabi, seorang rasul, dan membuat masyarakat memusuhi suaminya. Membuat masyarakat memusuhi suaminya sendiri padahal dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Ini dikatakan oleh Allah fakhanatahuma. Maka siapa yang memprovokasi masyarakat untuk memusuhi kaum muslimin, untuk membantai mereka, membunuh mereka, atau untuk menentang mereka, maka ini sifat para komunis. Sifatnya kelompok PKI yang alhamdulillah sudah habis dan mudah-mudahan tidak akan tumbuh kembali. Kaum muslimin yang saya hormati, masih ada beberapa sifat-sifat mereka. Tetapi rahmatan bikum, kita sudah terlalu lama berbicara. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk membentengi diri-diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita dari akhlak komunis, dari akhlak PKI, dan dari pemikiran-pemikiran mereka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melangkah di jalan Siratal Mustaqim, untuk bisa istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Wa rasulullah ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.